Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang sedemikian banyak. Dan dengan sebab nikmat-nikmat itu pula, kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menunaikan beragam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menunaikan berbagai kebaikan terhadap sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya bila kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada sesi yang kedua ini terkait dengan tetap produktif di usia senja. Sebagaimana pada sesi yang pertama saya sampaikan bahwasannya tema terkait dengan masalah usia senja, usia lanjut atau lanjut usia, adalah merupakan pembahasan bila memang berkenaan dengan seseorang yang memang telah memasuki lanjut usia, maka itu berarti menjadi bekal bagi kehidupannya yang sedang dilalui. Pembahasan ini bila terkait dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang masih dalam usia relatif masih muda, maka tentu saja usia muda akan beranjak menjadi usia yang berlanjut atau lanjut usia. Artinya tentu akan menemui masa tua. Sehingga pembahasan terkait dengan masalah usia senja ini adalah merupakan pembahasan yang tidak hanya mengarah kepada kita yang sudah berusia senja, namun juga bisa jadi yang berusia muda pun bisa mengambil manfaat. Pada pagi hari tadi saya bacakan satu ayat dari surat Al-Mu'min ayat ke-67, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan gambaran tumbuh kembang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari tanah, kemudian menjadi setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah atau segumpal daging. Kemudian janin itu pun keluar dari perut ibunya. Dia dalam keadaan menjadi seorang anak. Sampai kemudian ia tumbuh dewasa dan sampai kemudian menjadi syuyukh atau syekh, yaitu usia yang telah lanjut. Ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan di dalam ayat itu, di dalam ayat tersebut, sebagian dari mereka diwafatkan. Artinya tidak sampai memasuki usia lanjut. Untuk apa? Ya, di antara mereka ada yang tiba masa ajalnya sehingga tidak menemui masa usia tua. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akalnya, agar kalian berfikir. Dari tumbuh kembang manusia, ya, dari kecil, ya, bahkan dari janin, bahkan dari asal, ya, penciptaan manusia, yaitu dari tanah, dari debu, kemudian terus sampai usia lanjut. Itu semua agar menjadikan diri kita berpikir. Di antara diri kita harus berpikir adalah tentang tumbuh kembang itu sendiri. Manusia memiliki kemampuan-kemampuan, tetapi ketika memasuki usia lanjut atau usianya sudah bertambah, maka kemampuan-kemampuan itu akan berkurang atau bahkan tidak bisa, tidak memiliki kemampuan sama sekali. Di dalam surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, surat Ar-Rum ayat ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shaybatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Allah subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min da'fin, dari keadaan yang lemah. Ya. Kita tahu bahwasannya ketika seorang anak lahir ke muka bumi dalam keadaan bayi, ya, usia bayi, maka min da'fin, dia dalam keadaan lemah. Ya. Untuk makan, ia harus disuapi. Untuk mengganti popoknya, ia harus dibantu. Ya, artinya dia tidak bisa untuk melayani dirinya sendiri dalam keadaan lemah. Thumma ja'ala min ba'di da'fin, kemudian setelah dari lemah tersebut kuwatan, menjadi sosok manusia yang memiliki kuwah, memiliki kekuatan. Ya, tumbuh, ya, berkembang, ya, sehingga kemudian, ya, dia jadi remaja jadi dewasa. Itu adalah saat-saat manusia memiliki kuwah, memiliki kekuatan. Artinya tenaga, kemampuan nalar, kemampuan daya fikir, dan segala macam potensi yang ada pada dirinya itu sedang memasuki masa matang. Ya, masa matang. Kepribadiannya juga memasuki masa matang. Ya. Dan seterusnya, ya, sehingga disebutkan thumma ja'ala min ba'di da'fin, kemudian setelah dalam keadaan lemah itu kuatan. Ia menjadi sosok manusia yang memiliki kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan. Kemudian setelah memiliki kekuatan itu, fisiknya yang tadinya kokoh, ya, kokoh tak tertandingi, ya, bahkan kemampuan berfikirnya, nalarnya dan sebagainya. Tetapi min ba'di quwwatin, setelah ia memiliki kekuatan, setelah ia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, da'fan, dia akan menjadi lemah lagi. Dia akan menjadi lemah lagi. Ya, sehingga ya, wasaibah, bahkan dia menjadi orang yang saibah, ya, rambutnya beruban, ya, kemudian tentu dari situ mulai kekuatan fisiknya menurun, ya, kemudian juga ya organ-organ tubuhnya pun ya, mengalami daya penurunan. Ya, matanya ya, mulai menurun daya lihatnya, kemudian juga yang jelas kalau kalau tenaganya jelas ya, kemudian juga gerakannya yang tadinya mungkin bisa sat-set begitu ya, bisa lincah, tapi kemudian gerakannya kembali lagi ya, ketika dirinya mulai melemah, gerakannya tidak selincah ketika beberapa tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu mungkin naik sepeda motor, touring, enggak pakai jaket, alhamdulillah enggak apa-apa. Ya, tapi jangankan pada usia 10 tahun kemudian, jangankan touring, ya, beli garam ke Indomaret saja mungkin kalau tidak pakai jaket bisa masuk angin. Gitu. Ya, jadi ada proses penurunan yang seperti itu. Ya, dulu daya ingatnya luar biasa, tapi setelah beberapa tahun ke depan mulai ya lupa. Ya, bahkan nama anaknya pun lupa. Ya, tertukar maksudnya. Kadang tertukar menyebut nama anaknya itu. Ya, itu tanda-tanda, ya, itu tanda-tanda. Jadi kalau diingatkan Abi itu sekarang usianya sudah ini, nyebut nama anaknya saja salah. Tapi ya dasar, ya, laki-laki itu tidak mau dikatakan tua. Ya kan? Maunya muda terus begitu. Untuk apa? Untuk menjaga, ya, menjaga bahwasannya ketuaan itu mesti akan datang, ya. Diminta ataupun tidak diminta, proses penuaan itu akan ada. Nah, oleh karena itulah ayat-ayat tadi seperti surat Ar-Rum ayat ke-54 sebenarnya itu mengingatkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayatnya, kemudian Allah menjadikan setelah memiliki kekuatan itu dha'fan, akan kembali menjadi lemah. Apa makna di balik ini? Artinya, selama kita memiliki kekuatan, manfaatkan kekuatan itu. Ya, jangan kemudian nanti, ibadahnya nanti saja kalau sudah pensiun. Artinya apa? Kalau sudah pensiun, sudah menurun itu kekuatan. Ya, namanya orang pensiun, ya, atau dipensiunkan, karena sudah menurun kekuatannya. Kalau dipaksa bekerja, sudah tidak efektif. Ya, sudah banyak salah, mungkin nulis angka 5 jadi angka 4, mungkin nulis angka 4 jadi angka berapa, ya sudah lupa. Artinya kekuatan itu ada masanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mim ba'di quwwah dha'fan, itu artinya kita yang sekarang masih muda, ya, kita itu berarti sama yang bicara juga masih muda. Nah, masih muda ini, yang masih muda itu ingat bahwasannya besok akan mengalami titik lemah. Artinya apa? Jangan disia-siakan masa muda itu. Ya, jangan disia-siakan masa muda tersebut. Ya. Bahkan kalau untuk mencari nafkah semakin rajin, ibadah semakin rajin. Karena apa? Karena memiliki kekuatan. Ya, sedang Allah sedang memberikan kekuatan kepada hambanya. Nah, Jangan kemudian dilewatkan begitu saja, jangan kemudian disia-siakan, ya, disia-siakan untuk ya, masa muda tersebut. Ya, jangan disia-siakan. Ya. Jadi itu yang perlu. Ya, artinya dari ayat ini kita dapat pelajaran bahwasanya min ba'di quwwatin dha'fan, setelah nanti Allah memberikan kekuatan maka akan kembali menjadi lemah, maka manfaatkan selagi masih kuat, ya, giginya masih utuh, ya kan, ya, kemudian rambutnya juga masih hitam lebat, ya, gunakan kesempatan itu. Ya. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Dialah Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Allah yang menghendaki, wa huwal alimul qadir, dan Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dari ayat ini ya, kita bisa mengambil pelajaran betapa ya, penting sekali ya, kita mempelajari ya, apa namanya keadaan diri kita. Ya. Mempelajari keadaan diri kita. Ya. Kalau di dalam dunia dunia pendidikan, ya, ada ayat-ayat seperti ini menjadi bahan pemikiran. Betapa ketika anak, ya, seperti misalkan usia anak. Usia anak, usia madrasah ibtidaiyah, usia anak, usia SD, itu memiliki kekhasan. Memiliki kekhasan. Ya, bagi para pendidik ini harus jeli. Kekhasannya apa? Kekhasan ini yang diistilahkan di dunia pendidikan atau di dunia yang mempelajari ilmu jiwa anak disebut dengan tugas-tugas perkembangan. Apa maknanya daripada tugas-tugas perkembangan? Jadi ketika kita memiliki anak misalnya usia madrasah ibtidaiyah atau usia SD 6 atau 7 sampai 12 tahun. Pada usia-usia ini ada tugas-tugas perkembangannya. Ya, ada tugas-tugas perkembangannya. Apa artinya? Kalau ada anak usia 7 tahun misalkan kecerdasan kinetiknya dalam hal gerak tubuhnya, olah tubuhnya, ya, dia senang dengan olahraga yang sifat misalnya permainan, sebutlah misalnya sepak bola. Maka tugas perkembangan pada usia ini, ya, sarana prasarana yang ada pada yang untuk mereka disesuaikan. Tidak mungkin misalnya anak 7 tahun, 8 tahun yang telapak kaki atau kaki bagian bawahnya masih kecil diberi mainan bola kulit untuk orang dewasa. Itu tidak mungkin. Artinya kita sebagai pendidik menyesuaikan dengan keadaan tubuh anak. Nah, itu tinjauan kita sebagai pendidik. Ya, tinjauan bendahara sekolah, bendahara pondok, ya, jangan dibelikan bola kulit. Percuma, buang-buang uang, buang-buang anggaran. Lebih baik belikan saja bola plastik. Kan lebih menghemat anggaran. Ya, jadi kita memahami usia, tugas-tugas perkembangan, dampaknya akan kepada efisiensi, penghematan, dana, dan seterusnya. Jadi itu berkait terus, ya, ada efeknya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ketika kita melihat ya, tumbuh kembang manusia, di situ ada tugas-tugas perkembangannya. Setelah anak itu tumbuh remaja, perlakuannya bukan lagi seperti kepada anak-anak usia sekolah dasar, usia madrasah ibtidaiyah, bukan lagi perlakuannya bukan seperti itu lagi. Ya, masa remaja adalah masa yang kadang-kadang anak sudah sulit untuk didikte oleh kita. Hei, kamu harus begini. Hei, kamu harus begini. Kadang-kadang dia memberontak. Bentuk pemberontakannya apa? Tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Kesimpulannya orang tua, kamu kok membangkang? Kamu kok melawan orang tua? Kamu kok bersikap durhaka kepada orang tua? Itu kesimpulan yang salah. Yang seharusnya tidak dikatakan demikian. Ya, seharusnya ketika anak-anak usia remaja, coba diajak bicara. inginnya kamu apa sih? Gitu. Ya. Jadi bukan dalam bentuk mendikte, ya, tetapi melakukan proses dialog, proses diskusi, proses tanya jawab, dan mereka diajak berpikir. Kenapa? Karena akalnya sudah mulai tumbuh. Akalnya sudah mulai tumbuh. Nah, itulah ketika kita membaca ayat-ayat tadi seperti Al-Mu'min ayat ke-67, seperti Ar-Rum ayat ke-54, sebenarnya kita sedang ya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang proses tumbuh kembang manusia. Tentang proses tumbuh kembang manusia. Dan ketika manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala masuk ke usia-usia tertentu ya, yang para pakar atau para ahli mendefinisikan usia anak, usia remaja, usia dewasa awal, usia dewasa akhir, kemudian usia tua misalnya. Itu hanya pembagian saja. Yang pembagian-pembagian ini bisa berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Tetapi yang jelas, proses tumbuh kembang manusia seperti itu. Ya. Tidak akan selalu manusia itu anak-anak terus, tidak akan. Dia akan tumbuh. Dan tidak akan selalu dia remaja terus, tidak akan. Dia akan tumbuh, kemudian dewasa. Nah, ketika kita melihat perkembangan-perkembangan ini, jangan kemudian kita mudah memvonis, wah anak saya ini nakal, anak saya ini, sebentar, usianya masih remaja ini, anak saya ini remaja begini-begini, susah diaturnya, sebentar. Nanti ketika usia dewasa, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, kemudian Allah merubah semua. Artinya perubahan sikapnya itu jelas. Nah, kita sebagai orang tua harus optimis terus dong dalam mendidik anak. Ya. Begitu juga kita dulu mungkin saja, ingat coba masa lalu kita. Ya. Ketika remaja coba apa yang diperbuat. Ingat. Nah, sekarang apa coba? Oh, kita sudah seperti orang alim sendiri kan begitu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya manusia itu selalu berubah. Manusia itu selalu berubah. Nah, disinilah kita sebagai da'i, sebagai du'at ilallahi ta'ala, merasa optimis kalau dakwah. Mungkin hari ini tidak diterima, tapi esok lusa. Ya, ketika mungkin masa usia pensiun itu masuk, dia justru rajin belajar, rajin ibadah, rajin taklim, dan seterusnya. Ya, jadi optimisme itu akan senantiasa ada. Ketika kita mempelajari tentang tumbuh kembang manusia. Nah, di dalam ayat ini disebutkan summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan, tumbuh kembangnya kembali menurun. Ya. Yang awalnya lemah sejak bayi, anak lemah, terus punya kekuatan, dari kekuatan menurun lagi, ya, dalam kurva. Ya, dalam bentuk grafik kurva itu dia akan turun. Ya, untuk landai. Nah, ini hendaknya bagi kita menjadi pelajaran yang sangat penting. Ya, bagi kita yang sekarang misalnya masih muda, maka siapkan bahwasannya esok lusa, ya, beberapa tahun ke depan kita akan menjadi manusia yang dalam keadaan usianya sudah tua misalnya, ya, kemampuan organ-organ tubuh mulai menurun, ya, mulai dari giginya yang tanggal, matanya yang berkurang penglihatannya. Kalau gigi tanggal saja, itu berarti sudah peringatan bagi kita. Ya. Kalau kita ompong misalnya, itu sudah peringatan. Artinya apa? Ya. Bagian dalam di perut kita ini sudah tidak bisa mencerna yang keras-keras. Ya. Nah, giginya saja sudah tidak bisa, ya, menggigit besi misalnya. Gitu kan? Ya. Artinya kue-kue yang keras maksudnya gitu. Kan itu sudah tidak bisa. Jadi disesuaikan. Itu menunjukkan di bawah pun, lambung pun, sulit memproses itu. Jadi permasalahan, ya, perubahan-perubahan keadaan diri kita itu menjadi bahan pikir kita. Maka disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 67, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, agar kalian menggunakan akalnya. Nah, ini terkait dengan usia, Al-Quran sendiri sudah memaparkannya bagaimana seseorang harus mempersiapkan diri ketika akan menghadapi masa tua. Kemudian masa tua yang produktif itu yang seperti apa? Ya, masa tua yang produktif itu seperti apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, disebutkan anna rajulan, ada seorang laki-laki qala, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu, manusia yang paling baik seperti apa? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah man tala umruhu, yang Allah beri pada dirinya usia yang panjang, umur panjang. Wa hasuna amaluhu, dan amalnya pun baik. Usianya panjang, amalnya pun baik. Ini adalah yang disebutkan sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia, manusia terbaik. Qala, kemudian laki-laki ini bertanya, fa ayyun nasi syarrun. Kemudian manusia yang paling buruk itu yang seperti apa? Bagaimana manusia yang paling buruk itu seperti apa? Qala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang Allah karuniakan kepadanya man tala umruhu, ia diberi usia yang panjang, wasa'a amaluhu, tapi amalnya jelek, amalnya buruk. Dengan kata lain, ia tidak bisa memanfaatkan umur panjangnya itu untuk menjalankan kebaikan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan satu bentuk perbuatan yang akan menjadi investasi, menjadi tabungan dirinya di akhirat nanti. Ia tidak bisa memanfaatkannya. Kenapa tidak bisa memanfaatkannya? Di antara sebabnya adalah mungkin dia jahil, tidak punya ilmu. Bagaimana harus memanfaatkan usia panjang itu? Usia yang panjang itu bagaimana ia harus memanfaatkannya? Karena dia jahil, dikira hidup itu hanya di dunia ini saja. Akhirnya usia panjang itu hanya untuk bersenang-senang. Usia panjang itu hanya untuk kemudian santai-santai misalnya. Tidak ada kesadaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesadaran untuk menambah bekal bagi kehidupan akhiratnya, tidak ada kesadaran pada dirinya untuk rajin taklim supaya dengan taklim itu rajin ilmunya bertambah. Dengan ilmu yang bertambah itu bisa lebih lebih mapan lagi menatap kehidupan, menatap sisa-sisa usia yang akan ia lalui. Nah, itu yang akibat dari kejahilannya, ia tidak bisa menerapkan yang seperti itu. Nah, jadi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia yang terbaik adalah manusia yang usianya panjang dan ia beramal baik. Nah, kalau kita punya orang tua yang Allah takdirkan usianya panjang, nah, tentu kita anaknya masih muda, kan begitu? Hitungannya kan seperti itu. Taruhlah misalnya selisih 20 tahun. Usia orang tua misalnya 60 tahun. Berarti usia anaknya 40 tahun, masih relatif lebih muda. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika mendapati orang tua yang sudah dalam keadaan lanjut usia, dalam keadaan lansia? Apa yang harus dilakukan? Sebagai anak tentu kita memberikan motivasi, memberikan dorongan agar masa-masa lansia yang dialami oleh orang tua kita benar-benar masa-masa yang penuh kebaikan. Dengan bahasa hadis tadi, wa hasuna amaluhu, masa-masa usia itu dipenuhi dengan amal-amal kebajikan. Tentu saja karena usia sudah lanjut, untuk melakukan amal kebajikan itu harus dibantu, harus ditolong, Inilah tugas dari seorang anak untuk melakukan birrul walidain. Nah, maka di dalam syariat ada disilahkan birrul walidain. Ya, birrul walidain diantaranya adalah membantu orang tua kita yang sudah dalam keadaan lanjut usia untuk lebih termotivasi di dalam menunaikan ibadah. Ya, di dalam menunaikan ibadah. Ya. Jangankan orang tua yang masih dalam keadaan hidup. Ya, orang tua yang misalnya dalam keadaan meninggal dunia, sudah meninggal dunia, kalau kita ingin berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kita bisa melakukan amalan-amalan kebajikan yang amalan-amalan itu diperuntukkan untuk orang tua. Ya, seperti kalau umroh mungkin membadalkan, kalau orang tuanya belum umroh dibadalkan, kalau orang tuanya belum haji dibadalkan, misalkan. Ya, atau kita punya dana, kita punya kemampuan finansial membangun masjid, yang masjid itu diperuntukkan ya, orang tua, sehingga walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, ia tetap dapat pahala jariah, amal yang mengalir terus. Artinya kita sebagai anak senantiasa berupaya untuk bisa melakukan birrul walidain ya, kepada orang tua. Apalagi orang tua masih hidup, tetapi dalam keadaan lanjut usia, dalam keadaan lansia, ya kita harus bisa membantu. Ya, misalnya mengingatkan sholatnya, kadang-kadang orang tua kan mungkin sudah agak lupa, ya, sudah sholat atau belum. Ya, bila dalam keadaan tidak mampu fisiknya, mungkin kita ya menyediakan airnya untuk berwudu, atau bahkan kita membantu ya wudunya ya, atau segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan masa tua dari orang tua kita itu bisa termanfaatkan dengan baik ya, bisa maksimal ya, sehingga apa yang disebutkan di dalam hadis wahasuna amaluhu, amalnya baik ya, amalnya itu baik, bisa terwujud di dalam kehidupan orang tua. Nah, ketika ya, orang tua masa lansia ini bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, bisa menuntut ilmu, bisa taklim, bisa beribadah malam hari, tahajud misalnya atau sholat malam, bisa menunaikan sholat, ya, pulang pergi ke masjid, sholat fardu, sholat-sholat sunnahnya juga, bahkan mungkin, bahkan dilengkapi dengan puasa sunnahnya juga dilaksanakan. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua dalam usia tuanya, ia melakukan seperti tadi, itulah yang disebut wahasuna amaluhu. Ya, wahasuna amaluhu. Bahkan kita sebagai anak kalau punya kelebihan rezeki ya, ya diberi orang tua. Untuk apa? Orang tua kadang-kadang inginkan, dia ingin sedekah. Ya kan? Orang tua kan seperti kita. Dia ingin sedekah tapi kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan. Apalagi misalnya sudah pensiun. Ya, kalaupun bisnis tidak mungkin, harus misalnya menjaga kedai, menjaga toko, atau berjualan, atau lain. Fisiknya sudah tidak memungkinkan. Maka beri kesempatan, iya. Ya, beri kesempatan orang tua kita untuk bisa bersedekah. Ya, dengan memberi beberapa rupiah uang untuk nanti bisa disedekahkan. Bagi orang tua yang terbiasa masa mudanya bersedekah, adanya pemberian ya, pemberian uang dari anaknya itu akan disedekahkan lagi. Nah, itu artinya kita memfasilitasi. Kita sebagai anak memfasilitasi ya kesenangan orang tua, kesukaan orang tua. Ya, orang tua mungkin dari masa mudanya senang bersedekah, ya kita fasilitasi. Nah, sama seperti kita misalnya terhadap anak-anak kita yang masih kecil, kita fasilitasi ya agar anak itu bisa bersedekah. Ya, kita tanya anak kita, "Nak, kamu punya teman yang kalau kamu jajan ya di kantin, terus temanmu hanya lihat saja, temanmu tidak jajan. Kamu punya teman seperti itu tidak?" "Oh, punya. Dia tidak pernah jajan setiap harinya. Dia orang tuanya masih ada. Ayahnya sudah meninggal dunia." "Oh, anak yatim berarti." Nah, anak kita bisa kita latih, "Nak, ini uang jajanmu. Ya, yang ini untuk temanmu." Artinya apa? Kita memberi fasilitas kepada anak kita untuk bersedekah, untuk berempati dengan keadaan temannya. Jadi kita melatih sedekahnya, melatih membangun jiwa empatinya, kemudian melatih jiwa peduli, jiwa suka berbagi. Itu adalah satu bentuk keutamaan, satu bentuk kebaikan yang amat sangat ya, harus kita wujudkan pada diri anak. Jadi anak itu sudah dilatih, sama dengan orang tua juga. Ya, ketika masa anak-anak kan dia belum bekerja, belum apa, belum bisa mencari nafkah. Sama orang tua juga, terkadang demikian. Ya. Kalaupun dia punya uang pensiunan, berapa sih uang pensiunannya? Kan begitu. Ya, kadang-kadang uang pensiunannya dihabiskan ya, untuk bersenang-senang dengan cucunya. Nah, itu seperti itu. Ya. Atau kalaupun ia tidak memiliki uang pensiun, ya mungkin. Ya. Tapi ingat ya, orang tua biasanya tidak ingin hidupnya bergantung kepada anaknya. Itu harus difahami. Itu harus difahami. Nah, maka wahasuna amaluhu, agar orang tua kita ya, baik amalnya, ya, memiliki kebaikan dalam beramal, maka kita harus mensupport, mendukung, memotivasi, ya, bahkan memberikan jalan dalam bentuk solusi, fasilitas, dan lain sebagainya. Ini adalah satu keutamaan. Ya, tentu saja keutamaan bagi kita sebagai seorang anak itu adalah sebagai bentuk bahagian birrul walidain. Ya, jadi kita dapat pahala juga. Ya. Kemudian keutamaan lain bagi orang tua, dia bisa mengekspresikan, ya, mengekspresikan masa tuanya, mengaktualisasikan masa tuanya dalam bentuk amalan-amalan kebaikan. Nah, itu yang kita dorong, ya, yang kita dorong orang tua agar terus bisa beraktivitas. Maka tidak salahnya kalau kita sebagai anak, ya, sesekali memberi hadiah, misalnya baju koko, sarung, ini hadiah. Supaya apa? Supaya orang tua semangat lagi, bersemangat untuk ibadah, pergi ke masjid. Kan kalau ada sarung baru, baju koko baru, kan seperti mantap pergi ke masjidnya. Begitu. Nah, itu bahagian dari membahagiakan orang tua. Gitu. Nah, sehingga masa tua itu tetap produktif. Produktif dalam arti mungkin secara finansial tidak wujud dia bisa menghasilkan uang, penghasilan, itu mungkin tidak. Tapi produktif dalam pengertian menabung untuk kehidupan akhiratnya, itu yang harus kita dorong, yang harus kita semangati. Sehingga ya, ketika ya, misalnya Allah takdirkan berpulang, ya, Allah takdirkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan orang tua kita misalnya sedang sholat, sedang di masjid, sedang membaca Al-Quran, sedang bersedekah, sedang zikir, dan seterusnya. Artinya sedang dalam keadaan melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, sedang silaturahmi misalnya. Ya, sehingga dalam keadaan husnul khatimah, ya, kita tentu harapan itu yang kita inginkan. Nah, jadi kita sebagai anak berperan untuk bagaimana mendorong orang tua yang sudah dalam keadaan lansia bisa produktif, ya, bisa tetap produktif, ya, menghasilkan amalan-amalan kebajikan, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain, ya. Untuk orang lain itu misalnya apa, ya, ya, misalnya dia, kalau dia punya kemampuan, orang tua punya kemampuan mengajari anak-anak membaca Al-Quran, mungkin bisa, ya. Kalau orang tua bisa berpartisipasi di pondok juga bisa. Ya. Salah satu pondok, ada pondok di Jawa Barat, pondok Salafiyin, memanfaatkan, memfungsikan orang tua, ya, untuk menangani anak-anak yang nakal. Ya, jadi anak yang nakal dikelompokkan, kemudian pembimbingnya yang sudah tua-tua ini. Ya, ternyata gejolaknya akan lain. Ya, akan lain. Karena apa? Karena kalau yang nakal-nakal ini di tangan yang muda, kadang-kadang kekerasan yang timbul. Tapi kalau orang tua, aduh, sabarnya bukan main. dinasehati. Itu kelebihan orang tua. Jadi memfungsikan orang tua untuk menangani masalah-masalah yang ada di pondok. Itu sudah diterapkan dan cukup berhasil. Ya, cukup berhasil. Satu, bagi orang tua, ya daripada di rumah ngelangut misalnya, apa yang ngelangut itu? Ngelamun misalnya. Nah, dia ke pondok, dia beraktivitas. Jadi ada aktivitas, ya. Manusia kalau beraktivitas itu kan pikirannya jalan, ya kan? Olah tubuhnya juga jalan. Jadi sehat. Tapi berbeda dengan hanya diam, ya. Dengan bahasa anak muda sekarang mager misalnya, ya, malas gerak. Itu ya, dikit-dikit nanti aduh di sini pegel nih. Ah, gitu kan. Nanti dikit-dikit aduh di sini banyak sekali keluh kesahnya. Nah, itu. Nah, jadi kita bisa memfungsikan yang seperti itu, ya, bukan kita mempekerjakan, tidak, tapi kita meminta bantuannya, tentunya dengan penuh hormat kita minta bantuannya. Dan alhamdulillah bagi sebagian orang tua yang demikian itu adalah perkara yang sangat menyenangkan baginya, ya, bisa menyadarkan anak itu sebuah kepuasan tersendiri, bisa menyadarkan anak untuk kembali semangat belajar, itu kebahagiaan tersendiri bagi orang tua itu. Nah, jadi itu yang disebutkan dalam hadis wahasuna amaluhu, kita memberi fasilitas-fasilitas agar orang tua itu tetap produktif, tetap melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebajikan. Jadi mohon maaf, ini tadi kita mulai agak terlambat, jadi saya jeda dulu karena ini jam 10:30 harusnya sudah istirahat, tapi ini termakan 1/4 jam. Ya, tadi mulainya terlambat. Nah, selesainya jangan sampai terlambat lagi. Gitu. Ya, tidak boleh dua kali terlambat. Jadi ini kita jeda dulu, istirahat dulu sampai nanti sekitar jam 11-an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Untuk sesi kedua telah selesai. InsyaAllah kita jeda kurang lebih 15 menit. InsyaAllah pukul 11 kita lanjutkan lagi untuk sesi 3. Merangkap dengan sesi tanya-jawab. Berhubung sudah banyak pertanyaan yang masuk, kami persilahkan yang masih memiliki pertanyaan untuk bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp Mahad Al-Hijrah, agar bisa nanti disampaikan kepada Ustaz Haib Syafrin Hafidhullah pada sesi 3. InsyaAllah sesi 3 akan kita mulai pada pukul 11. Jazakumullah khairan.